Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para bapak rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kita kemarin, kita membahas tentang hamzah qat'i. Naam. Disebutkan bahwa hamzah qat'i yaitu hamzah yang terucap, tertulis, baik pada awal kata maupun pada pertengahan antar kata. Naam. Barakallahu fikum. Dan hamzah qat'i ditulis dalam bentuk alif, yang di atas alif itu dikasih kepala hamzah. Kepala ain, afan. Hamzah qat'i ditulis dalam bentuk alif, yang di atasnya diberi kepala ain. Yang kepala ain itu kemudian disebut hamzah. Sehingga banyak yang berkata hamzah qat'i itu alif diberi hamzah. Nah, maksud dari hamzah di situ apa? Kepala ain. Yaitu kita bikin ain dua lekuk, ya, lekuk atas yang kecil, lekuk bawah yang besar. Lekuk bawah itu kita hapus. Tersisa lekuk atas. Lekuk atas itu yang dikatakan kepala ain, yang kemudian disebut hamzah. Sehingga mereka berkata hamzah qat'i itu ditulis di atas alif, di atasnya diberi hamzah. Nah, dan ini ketika dibaca doma atau fathah, ketika dibaca kasro hamzahnya ditulis di bawah alif. Nah, ketika dibaca doma seperti ukrimu ustadzun, ketika dibaca kasro seperti ikromun indarun. Nah, kemudian di manakah tempat-tempat hamzah qat'i? Hamzah qat'i tempat-tempatnya pada selain tempat-tempat hamzah wasol. Kalau kita sudah hafal tempat-tempat hamzah wasol, maka selain dari itu kita katakan hamzahnya hamzah qat'i. Naam. Dan kalau dirinci, hamzah qat'i itu ada pada fi'il, fi'il sulasi yang mahmus yang berjumlah 3 huruf diawali hamzah, seperti akala, akhoda, amina, asula, dan yang semisalnya. Kemudian pada fi'il rubai yang wazannya af'ala, fi'il madhi rubai yang wazannya af'ala. Nah, seperti akroma, adkhola, dan yang semisalnya. Nah, kemudian pada fi'il amrnya, kemudian juga pada semua fi'il mudhari' yang fa'ilnya domir mustatir wujuban takdiruhu ana. Nah, pada fi'il itu pada fi'il, ya. Adapun pada isim, maka pada selain isim yang 10, pada selain isim yang 10, yang isim 10 ini terdapat padanya hamzah wasol, seperti ismun, istun, ibnun, ibnatun, imnumun, imru'un, imru'atun, dan seterusnya. Nah, kalau dirinci ada pada isim domir, isim istifham, isim syarat, masdar fi'il sulasi, masdar fi'il rubai. Nah, dan ada juga pada huruf, kalau huruf cuma satu, yaitu hanya ada pada al ketika masuk pada kata. Nah, itu ya pelajaran yang kemarin. Sekarang kita masuk ke E. Fawaid dan tanbihat hamzah ibtidaiyah. Nah, kalau mu'alib hafizahullah, yang pertama, fawaid yang pertama, tetapnya hamzah wasol dan hamzah qat'i. Nah, nanti pada poin berikutnya tentang perubahan hamzah wasol. Sekarang membahas tentang tetapnya hamzah wasol dan hamzah qat'i. Poin berikutnya juga membahas tentang berubahnya hamzah qat'i. Tetapnya hamzah wasol dan hamzah qat'i, jika huruf tertentu bersambung dengan kata yang berawalan hamzah ibtidaiyah, maka tidak merubah hamzah ibtidaiyah, yaitu hamzah yang di awal kata, tidak merubah menjadi hamzah mutawasito, yaitu hamzah di tengah kata. Bahkan hamzah tersebut tetap disebut sebagai hamzah ibtidaiyah, ditulis dalam bentuk alif. Huruf-huruf tersebut antara lain al. Contohnya alibnu, alismu, al-amru, al-ummatu, al-ikhlasu. Nah, antum perhatikan al-ikhlasu ada hamzah. Ada hamzah apa al-ikhlasu? Hamzah wasol dan hamzah qat'i. Nah, kalau kita buang al, hamzah apa? Diawali apa? Hamzah qat'i, ikhlasun. Ikhlasun diawali qat'i, ya. Kemudian kita masukkan al. Al ini harfu ta'rif di sini. Nah, harfu ta'rif. Sehingga kita baca al-ikhlasu. Nah, maksudnya di situ ikhlasun. Ikhlasun di sini ketik hamzahnya hamzah qat'i. Kenapa? Karena di awal kata kemudian dibaca di awal kata dan juga di tengah kata. Ketika kemasukan al, kita baca al-ikhlasu. Nah, meskipun dia terlihat berada di tengah kata, ya, karena adanya al kan di tengah kata, ya, tetap dikatakan di awal kata. Karena masuknya huruf ini tidak berpengaruh merubah dia menjadi hamzah mutawasito. Itu maksudnya. Sekarang kalau kita lihat al-ikhlasu, hamzah qat'inya di tengah atau di depan? Di tengah, ya. Kalau di tengah itu nanti pembahasan yang akan datang kita akan membahas tentang hamzah mutawasito. Hamzah mutawasito itu hamzah yang berada di tengah. Hamzah yang berada di tengah. Namun di sini meskipun dia terlihat berada di tengah, namun tetap dikatakan dihukumi berada di awal. Kenapa? Karena bersambungnya huruf dengan hamzah qat'i atau hamzah wasol, ya, bersambungnya huruf dengan hamzah qat'i dan hamzah wasol tidak merubah kedudukannya, tidak merubah posisi dia sebagai hamzah ibtidaiyah. Nah, seperti juga pada al-ummatu, asalnya ummatun, lalu kemasukan al menjadi al-ummatu. Nah, asalnya hamzah tersebut di depan, kemudian kemasukan al jadi di tengah. Namun al ini tidak berpengaruh merubah, tidak merubah posisi dia, tidak merubah keadaan dia sebagai hamzah ibtidaiyah. Tetap dikatakan hamzahnya ibtidaiyah. Nah, kalau ditanya al-ummatu hamzah apa di situ pada ummah sebelum mim, kita jawab hamzahnya hamzah ibtidaiyah yang berupa hamzah qat'i. Nah, berbeda kalau kita ditanya sa'ala hamzah apa, sa'ala. Setelah sin ada hamzah sa'ala. Itu hamzah mutawasito karena berada di tengah gitu ya. Nah, itu sa'ala hamzahnya hamzah mutawasito karena ada di tengah. Qari'un atau sa'ilun hamzahnya mutawasito karena ada di tengah. Nah, begitu juga alismu sama alibnu. Nah, kalau alismu dan alibnu, nah, di sini sahihnya berasal dari ismun. Ismun dan ibnun. Ismun di situ ada hamzah wasal, ya, ismun diawali hamzah wasal, ibnun juga hamzah wasal. Kemudian kemasukan al. Alnya itu sendiri juga hamzah wasal. Iya kan? Nah, berarti ada berapa hamzah wasal di alismu? Ada dua hamzah wasal, alismu dan alibnu. Hamzah wasal yang pertama pada al, yang al itu hamzahnya hamzah wasal. Yang kedua pada hamzah wasal pada ismun yang dia itu termasuk dari 10 isim yang sama'i. Begitu juga pada ibnun, ya, ibnun itu hamzahnya hamzah wasal. Kenapa? Karena termasuk dari 10 isim yang sama'i. Nah, bagaimana cara membacanya? Jangan dibaca al-ismu, salah. Jangan dibaca al-ibnu, salah. Kalau kita baca al-ismu atau al-ibnu, apa bedanya dengan baca al-amru? Apa bedanya dengan membaca al-ikhlasu? Iya, iya enggak? Nah, al-ikhlasu, al-amru, nah, itu benar kalau itu. Kalau ini, enggak boleh dibaca al-ismu, al-ibnu. Kenapa? Karena ada dua hamzah wasal. Kalau al-ikhlasu dan al-amru, hamzah wasalnya satu, yaitu pada al saja. Sehingga kita katakan wal-amru, wal-ikhlasu. Kalau ini kita baca walismu, walibnu. Nah, itu berarti kan apa tulis? Ibnun. Maka masukkan al menjadi alibnu. ismun. Kemasukan al menjadi alismu. Nah, ibnun ya. Kita masukkan al. Ketika kita masukkan al, lihat harokat sin sukun nih. Ibnun, harokat ba juga sukun, ibnun. Lalu kita masukkan al. Kalau kita baca pada al yang ada di al-amru, lamnya sukun enggak? Sukun kan? Al-amru lamnya sukun. Ini juga secara asal lamnya sukun. Pada alismu kita tulis sukun pada lam. Pada alibnu kita tulis sukun pada lam. Nam. Antum lihat. Sekarang antum lihat pada alismu. Pertama diawali hamzah wasal. Yang hamzah wasal ini harokatnya tidak ditulis. Kemudian lam yang sukun. Lalu setelah itu hamzah wasal setelah lam. Hamzah wasal yang setelah lam ini sekarang berada di tengah kata ya. Nah, kita hapus karena hamzah wasal ketika ada di tengah kata atau pertengahan antar kata jadi tidak dibaca misal tulisan. Nah, kita anggap aja kita hapus. Maka setelah itu ketemu dua sukun. Sukun pada lam dan sukun pada sin. Ketika ketemu dua sukun harus dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Supaya enggak ketemu, pertama caranya dengan membuang sukun beserta hurufnya. Dan ini kalau sukun tersebut berada di atas huruf ilat, maka dibuang. Kalau sukunnya berada di atas huruf sahih, maka dihidupkan. Yang seperti ini, alis, yang seperti ini, lam sukun dan sin sukun, lam sukun dan sin sukun harus dihidupkan. Lam yang sukun ini dihidupkan dengan harokat kasro, karena harokat kasro itu asal dari harokat bertemunya dua sukun. Nah, untuk menghidupkan harokat ketemu dua sukun itu bisa dengan kasro, bisa fathah, bisa doma, tergantung keadaan. Kalau yang seperti ini dihidupkan dengan kasro menjadi alismu. Demikian juga pada ibnun, kita masukkan al menjadi alibnu, sama penjelasannya seperti alismu. Begitu juga pada istighfarun ya. Istighfarun, wastighfarun. Istighfarun kita masukkan al menjadi alistighfaru, alistighfaru. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang berikutnya lam, huruf berikutnya yang tidak mempengaruhi, yang tidak mempengaruhi, tidak merubah hamzah ibtidaiyah menjadi hamzah mutawasito adalah lam. Lam jawab kosam, la asayanna, la ukrimanna. Kalau kalimatnya lengkap, kosamnya kita sebutkan. Wallahi la asayanna, demi Allah aku akan, sungguh aku akan berusaha. Wallahi la ukrimanna, demi Allah aku akan, demi Allah aku, sungguh aku akan menghormati. Nah, syaitnya di situ asayanna fi'il mudore yang bersambung dengan hamzah qat'i ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan arti mutakalim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunjukkan arti mutakalim, pembicara. La ukrimana, lam mas ukrimana fi'il apa? Mudore bersambung dengan hamzah qat'i yang memiliki, yang menunjukkan arti mutakalim, pembicara. Nah, sekarang ketika kemasukan lam terlihat di tengah enggak? Las ayanna, la ukrimana terlihat di tengah. Ya, namun dia tetap dihukumi di awal kata. Kenapa? Karena huruf-huruf ini yang bersambung dengannya tidak mempengaruhi hamzah qat'i. Tidak mempengaruhi hamzah ibtidaiyah. Dia tetap dikatakan hamzah ibtidaiyah, bukan hamzah mutawasito. Kemudian c lam huruf jar. Lisnaini limra'atin li ihsanihi li annaka. Lam huruf jar katakan di sini kita artikan untuk ya, lamnya di sini. Lisnaini untuk dua, limra'atin untuk wanita, li ihsanihi untuk kebaikannya, li annaka karena engkau. Nah, barakallahu fikum. Yang di lam yang masuk, penjelasannya sama yang C dengan penjelasan sebelumnya. Yang di lam yang masuk pada mubtada dan khobar. Nah, innal mu'mina la aminun. Sesungguhnya seorang mukmin itu benar-benar orang yang aman. Nah, syaitnya di situ apa? Aminun aminun di situ isim fa'il, ya, yang dia itu diawali dengan hamzah qat'i, aminun, kemasukan lam, tetap posisi dia sebagai hamzah ibtida'iyah. Lihat, aminun, alif di atasnya dikasih tanda mat, lalu mim kasra, lalu nun, aminun. Asal penulisannya begini, hamzah ditulis di atas alif, gitu ya. Lalu setelah itu alif, setelah itu mim, setelah itu nun, aminun. Kemudian setelah itu ketemu dua bentuk alif, ya. Alif yang menjadi penopang bagi hamzah yang pertama, yang kedua alif itu sendiri. Ketemu dua bentuk alif kan? Karena ketemu berdua bentuk alif, maka alif dibuang. Hamzah ditetapkan, alif dibuang, hamzah ditetapkan. Namun hamzahnya yang tadinya dikasih kepala hamzahnya dibuang, diganti menjadi tanda mad, aminun, aminun. Nah, berarti ini di sini hamzah apa di sini? Aminun hamzah apa? Qat'i bukan? Hamzah qat'i ya. Lalu kita masukkan lam, la aminun. Yang qat'i itu hamzah yang berada di awal seperti hamzah wasol ya. Sekarang ketika masukkan lam, terlihat di tengah enggak? Terlihat di tengah. Namun kita tetap mengatakan dia itu adalah hamzah ibtidaiyah. Bukan berubah jadi hamzah mutawassithah. Hamzah mutawassithah itu hamzah yang di tengah. Kenapa? Karena masuknya huruf ini tidak mempengaruhi hamzah. Tidak mengeluarkan hamzah ibtidaiyah menjadi mutawassithah. Enggak pengaruh. Lam. Nah itu. Barakallahu fikum. Jadi aminun di situ bentuknya alif di atasnya dikasih tanda mad. Nah itu apa? Itu hamzah qat'i. Hamzah qat'i yang dibuang kepala hamzahnya lalu diganti dengan tanda mad, ya. Mad. Nah. Kalau dalam Al-Qur'an ditulisnya begini. Hamzah ditulis dalam bentuk kepala ain sendirian tanpa ditulis di atas apapun. Lalu alif, lalu mim, lalu nun, aminun atau amana, tergantung katanya. Nah, berikutnya, innal mu'mina la aminun. Nah, lam di sini lam musyahlaqa, kalau dalam i'rab disebut lam musyahlaqa atau lam taukid. Cirinya apa lam ini? Lam ini datang setelah inna. Innal mu'mina la aminun memiliki arti penguat. Yang kedua, penguat pertama inna. Penguat berikutnya lam musyahlaqa ini. Innal mu'mina la aminun. Sesungguhnya seorang mukmin benar-benar orang yang aman. La anta mujtahidun. Lam di sini lam ibtidaiyah. Lam ibtidaiyah ini lam yang masuk pada mubtada. Naam. Sungguh engkau mujtahidun. Yang lam ibtidaiyah ini, lam ibtidaiyah memiliki arti taukid ya, sehingga bisa diartikan sungguh. La anta mujtahidun, sungguh engkau orang yang berrajin, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang rajin. Naam, sahihnya apa? Anta, kata yang diawali oleh hamzah qat'i, anta. Lalu kemasukan lam. Lam di sini tidak mempengaruhi dia, tidak merubah dia menjadi tidak merubahnya menjadi hamzah mutawassithah, tetap dikatakan hamzah ibtidaiyah. Ba huruf jar dan qasam. Contohnya bilahi. Bilahi di sini ba untuk huruf jar. Afan, huruf qasam. Huruf qasam itu sendiri bagian daripada huruf jar ya. Naam. Cuman khusus untuk sumpah. Bilahi. Bi amrillah. Ba di sini huruf jar saja bukan huruf qasam, bi amrillah. Biidnillah juga huruf jar saja bukan huruf qasam. Naam. Syaitnya apa? Lafzul jalalah Allah adalah lafaz yang diawali oleh hamzah wasol. Allahu hamzah wasol kan? Kemasukan ba tetap dikatakan hamzah wasol, hamzah ibtidaiyah. Begitu juga amrun. Hamzah qat'i, biidnillah hamzah qat'i. Yang F, ta huruf qasam, tallahi, sama penjelasannya. Sin, huruf istiqbal, saastagfirullah, saastagfirullaha, saukrimu, saantaliku. Naam, saastagfirullah, aku akan meminta ampun. Sa'ukrimu, aku akan menghormati. Sa'antoliku, aku akan pergi. Nah, sin di situ harfu tanfis, huruf yang khusus masuk pada fi'il mudore, memiliki arti akan datang. Akan, memiliki arti akan. Nah, syahidnya astagfirullah, kata yang diawali oleh hamzah qat'i. Ukrimu, hamzah qat'i. Antaliku, hamzah qat'i. Kemasukan sin tetap dikatakan hamzahnya hamzah ibtidaiyah, tidak berubah menjadi mutawasito. Fa dan wawu seperti fajtanibu wa innaka fa innaka. Nah, sama. Fajtanibu hamzahnya hamzah wasal, wa innaka hamzah qat'i, fa innaka fa innaka hamzah qat'i. 6. Kaf seperti kabnil falah, seperti anaknya petani. Kalladzina seperti mereka. Ka islamihi seperti Islam, keislamannya. Ka'annaka sepertinya engkau. 6. Kaf di sini masuk pada kata-kata yang berawalan hamzah wasal dan hamzah qat'i. Termasuk juga fajtanibu tadi, fajtanibu fil amr ya. Hamzahnya hamzah wasal, fajtanibu, jauhilah. Yang j sekarang, hamzah istifham. A'ulqiya, a'anta, a'idha, a'innaka, a'ilahun. 6. A'ulqiya, apakah aku akan melempar atau akan menyampaikan. A'anta, apakah engkau. A'idha, apabila. Apakah apabila. A'innaka, apakah sesungguhnya engkau. A'ilahun, apakah sesembahan. 6. Ini kalimatnya enggak sempurna. Ya. Maksudnya kalau kalimat yang sempurna itu terdiri dari mubtada khobar atau fi'il dan fa'il. Catatan, ada beberapa kata yang saat yang tidak sesuai dengan kaidah di atas, yaitu li'alla la'in ha'ulai yauma idzin. Nah, termasuk juga apa? Teman-temannya yauma idzin seperti hina idzin, waqta idzin, sabih lailatihim Lailata'id. Ulang. Yang yawma idhin, teman-temannya seperti hina'id atau hina'idhin, boleh hina'id, boleh hina'idhin. Waqta'id atau waqta'idhin. Nam, lailata'id atau lailata'idhin. Sa'ata'id atau sa'ata'idhin. Dan yang semisalnya. Kata-kata tersebut ditulis mengikuti tulisan lama dan diberlakukan sebagai hamzah mutawasito. Kias kata-kata di atas ditulis li'alla la'in ha'ulai yawma'id. Maksudnya apa? Maksudnya kata-kata tadi yang kita baca adalah hamzahnya hamzah ibtidaiyah, berupa hamzah qat'i. Nah, seperti id. Id hamzah apa di sini? Ya, hamzah ibtidaiyah berupa hamzah qat'i, gitu ya. Lalu apalagi di sini? An. Hamzah apa? Qat'i juga, iya kan? Ya, contoh, terus apalagi in, hamzah apa? Qat'i juga. 6. Lalu ulai. Ulai. Sebelum kemasukan hak tanbi, ulai. Ini. Ulai hamzahnya hamzah qat'i. Id hamzah qat'i, an hamzah qat'i, in hamzah qat'i. Tadi disampaikan di tanbihat bahwasanya ketika huruf masuk pada kepada kata yang memiliki hamzah qat'i atau hamzah wasal, tidak merubah dia menjadi hamzah mutawasito. Nah, namun di sini ternyata hamzah ini ketika kemasukan huruf berubah bentuknya dari hamzah ibtidaiyah menjadi hamzah mutawasito. Nah, itu maksudnya. Contohnya apa? Contohnya di sini, misalkan in ya, in kita masukkan lam, masukkan lam, la in. Nah, andaikan dia tidak merubah bentuk, maka tulisannya seperti ini. Andaikan tidak merubah bentuk, tulisannya lam fathah, lalu setelah itu hamzah yang ditulis di bawah alif, lalu nun. Ini berarti tidak merubah bentuk ini. lain di sini. Namun ternyata tulisannya dirubah menjadi lam, lalu hamzah ditulis di atas nabiro, ya, di atas nabiro itu kursi atau ya, lalu nun, lain, seperti yang ada di buku untuk melihat, iya kan, lain. Nah, sekarang ketika ditulis di atas ya, berarti dia menunjukkan hamzahnya hamzah mutawasito, nah itu. Karena hamzah mutawasito itu ada kaidahnya, nanti kita akan melewati hamzah mutawasito yang kaidahnya itu diantaranya apa? Hamzah ditulis sesuai dengan harokatnya, sesuai dengan harokatnya, dan harokat itu mencocoki harokat itu dibagi, nanti ada harokat terkuat, ada harokat berikutnya. Kalau yang terkuat harokat kasroh ditulis di atas ya atau nabiro, lalu berikutnya harokat doma yang ditulis di atas wawu. Nah, lalu berikutnya harokat fathah yang ditulis di atas alif. Hamzah di atas alif. Lalu setelah itu sukun. Nanti akan kita lewati. Setia di sini, lain secara kias, karena dia itu hamzah ibtidaiyah, harusnya ketika kemasukan lam itu tidak berubah. Yaitu apa? Lam, lalu setelah itu hamzah yang ditulis di bawah alif, lalu nun, lain. Namun ternyata diberlakukan seperti hamzah mutawasito. Nah gitu ya. Menjadi apa? Lam, setelah itu hamzah yang ditulis di atas nabiro atau seperti ya, nabiro itu kursi. Lalu setelah itu nun. Nah, begitu juga pada haulai, pada ulai. Nah, hamzahnya hamzah qat'i, ditulis di atas alif. Karena hamzah qat'i itu bisa harokatnya doma, bisa fathah, bisa kasroh, ya. Kalau harokatnya doma dan fathah ditulis di atas hamzahnya, alif hamzahnya ditulis, hamzah ditulis dalam bentuk alif yang di atasnya dikasih kepala ain, gitu kan? Ulai. Kemudian memasukkan hak tanbi di sini. Nah, secara asal lagi gini tulisannya, hak lalu alif, karena dibaca panjang sih hanya hak lalu alif, lalu setelah itu apa? Hamzah yang ditulis di atas alif, lalu setelah itu lam fathah, lalu setelah itu alif, lalu setelah itu hamzah, dibaca ha ulai. Ini tulisan secara lafadz kalau kita ngucap. Namun tulisan bakunya berubah menjadi ha, lalu setelah itu alif ditulis di atas, lalu setelah itu hamzah ditulis di atas wawu. Ha, lalu setelah itu hamzah ditulis di atas wawu. Lalu setelah itu alif, ya. Lalu setelah ha tanpa dikasih alif. Ha tanpa dikasih alif, karena alif di sini tidak ditulis, termasuk huruf yang dibaca namun tidak ditulis. Nanti babnya di belakang. Ha tidak ada alif setelahnya, namun dibaca panjang. Lalu setelah itu hamzah yang ditulis di atas wawu, ya. Lalu setelah itu apa? Lam, lalu alif, lalu hamzah. Ha u ha ha ulai, ha ulai. Nah, ini syahidnya apa? Setelah ha ulai kemasukan ha yang secara pandangan mata berubah dari di awal menjadi di tengah, iya enggak? Nah itu. Kemudian bentuknya juga berubah, yang tadinya di atas alif berubah di atas wawu. Kalau seperti ini berarti hamzah apa? Melihat perubahan yang ada. Mutawasito. Dan hamzah mutawasito ketika harokatnya doma ditulis di atas wawu. Kecuali kalau huruf sebelumnya berharokat kasroh. Nah, selagi huruf sebelumnya bukan harokat kasroh, maka hamzah mutawasito itu ditulis di atas wawu ketika berharokat doma, ya. Nah, ini berarti apa? Haulai. Ha masuk pada ulai, merubah posisi dia dari hamzah ibtidaiyah menjadi hamzah mutawasito. Nah, itu maksudnya gitu. Maksudnya ini keluar dari kias yang disebutkan di atas. Nah, sama juga dengan id. Apa id tadi bersambung dengan apa id? Yauma id. Nah, ya. Id. Mas bersambung dengan yaum. Sekarang lihat papan tulis. Masuk dengan kata yang lain, yaumaid. Nah, hamja qat'i ketika dia itu di tengah antar kata, dia tetap ditulis di atas alif, itu kaidahnya. Ya. Hamzah qat'i ketika berada di tengah antar kata, tulis di kaidahnya tetap ditulis di atas alif. Nah, antum lihat di sini yauma. Ya. Yauma ya, mim di atas fathah. Lalu setelah itu apa? Kiasnya hamzah ditulis di bawah alif, lalu dal sukun yaumaid. Naam. Atau yaumaidin, bisa dibaca id, bisa idin. Namun ternyata tulisannya ketika diawali oleh yauma berubah menjadi di atas nabiro atau ya. Iya, boleh dikatakan nabiro, boleh ya. Yaumaid. Ketika ditulis di atas ya atau nabiro, berarti dia diberlakukan hamzah apa di sini? Hamzah mutawasito. Karena hamzah mutawasito itu ketika berharokat kasroh ditulis di atas nabiro atau ya. Ya itu ya. Nah, berarti ini merubah. Yauma ini merubah it yang tadinya hamzah qat'i menjadi hamzah mutawasito. Ini juga termasuk merubah hamzah ibtidaiyah yang berubah hamzah qat'i menjadi hamzah mutawasito. Kenapa? Karena kita lihat dari bentuk tulisannya, tulisannya ditulis di atas nabiro. Andai kan enggak merubah, maka tetap ditulis di atas. Maka tetap ditulis di bawah alif. Andai kan tidak merubah, maka tetap ditulis di bawah alif. Nah, itu sisi itu kenapa dikatakan tidak sesuai dengan kaidah ya, tidak sesuai kias. Nah, kita lanjutkan. Ada beberapa kata yang saat tidak sesuai dengan kaidah di atas, yaitu li'alla la'in ha'ula'i yauma'id atau yauma'idhin. Kata-kata tersebut ditulis mengikuti tulisan lama dan diberlakukan sebagai hamzah mutawasito. Kias kata-kata di atas ditulis li'alla la'in ha'ula'i id yauma'id. Kalau dalam bacaan sama ya, bacanya sama dalam bacaan, cuman dalam tulisan aja bedanya. Nah, berikutnya perubahan hamzah wasal. Hamzah wasal bisa berubah menjadi hamzah qat'i atau alif. Bisa berubah menjadi hamzah qat'i atau alif karena keadaan tertentu. Nah, yang pertama berubah menjadi alif atau mad. Hamzah wasal berubah menjadi alif lalu terjadi mad apabila hamzah wasal berupa al dan diawali dengan huruf istifham. Nah, maksudnya ini terjadi pada hamzah wasal yang pada al. Contohnya hamzah istifham yang berupa a, yang berupa hamzah istifham yang kita baca a gitu, masuk kepada kata yang ada alnya, contohnya al amiru. Nah, di situ dalam kalimat contohnya al amiru qaim, artinya apa? Pemimpin itu berdiri. Kita masukkan hamzah wasol, maka kita katakan al amiru qaim. Apakah pemimpin berdiri? Nah, itu ya. Nah, lihat catatan kaki nomor 1. Berkata Abu Hayyan rahimahullah, mereka tidak membuang hamzah wasol, bahkan diubah menjadi alif garis miring mad atau mad ya, alif yang diberi mad maksudnya, agar tidak terjadi kesamaran antara kalimat berita dengan kalimat tanya. Nah, sekarang perhatikan papan tulis. Kalimat berita. Al-amiru qaim. Kalimat apa ini? Kalimat berita ya. Pemimpin itu berdiri. Kalimat berita kan? Nah, kalau kalimat namanya jumlah khobariyah. Kalau yang jumlah insya'iyah itu kalimat yang berisi perintah, larangan, tamani, tawaran dan lain sebagainya. Termasuk kalimat istifham, tanya, ini termasuk dari jumlah insya'iyah. Atau ringkasnya kita katakan kalau berupa istifham kalimat tanya gitu. Nah, al-amiru qa'im, pemimpin itu berdiri. Ini bentuknya kalimat berita. Nah, kita masukkan hal. Hal amiru, hal al, halil amiru qa'im, apa artinya? Apakah pemimpin itu berdiri? Ya, itu ya. Namun halnya kita ubah sekarang jadi hamzah. Hamzah juga artinya sama, apakah? Nah, yang tadinya hal hal al-amiru qa'im, atau kita baca sambung halil amirul, halil amiru qa'im, halil halil amiru qa'im, kita rubah hal menjadi hamzah. A. Nah, gitu. Sekarang kalau tanpa, kalau tanpa berubah menjadi mat, coba antum baca. Tanpa kita rubah jadi mat. Kalimat berita yang pertama, kalimat berita. Yang kalimat berita antum baca apa ini? Al-amiru qa'im, apa artinya? Pemimpin itu berdiri. Sekarang baca yang ada hamzah istifhamnya tanpa di mat. Bacanya jadi al-amirul, al-amiru qa'im, hamzah wasol tidak dibaca karena di tengah kata. Sekarang sama enggak bacaannya? Sama bacaannya. Maka terjadi kesamaran. Mana yang kalimat berita, mana yang kalimat tanya. Mengerti maksudnya? Ya, sekarang kalau yang kalimat berita, al-amiru qa'im, al-amiru qa'im berarti hamzah wasol, lalu lam, lam apa di sini? Qomaria, lalu setelah itu hamzah qat'i, lalu setelah itu mim, ya, ro, ya kan? Al-amiru qa'im, pemimpin itu berdiri. Sekarang kita kita bikin kalimat tanya tanpa dimad, membaca sesuai dengan ejaan hamzah wasol. Al-amiru qa'im kita tambah hamzah wasol depannya. Afan. Kita tambah hamzah qat'i, afan. Hamzah qat'i, hamzah istifham. Nah, al-amiru qa'im kita tambah depannya hamzah istifham. Ngucap buru-buru ya. Nah, sekarang kita baca hamzah wasol pada al tidak dibaca. Kenapa? Karena kemasukan kata yang lain. Nah, kita baca al-amiru qa'im, sama ucapannya. Yang kalimat berita kita katakan al-amiru qa'im, yang kalimat tanya kita katakan al-amiru qa'im. Nah, kalau dibaca sama, maka akan terjadi kesamaran antara kalimat berita dan kalimat perintah. Sehingga apa? Sehingga keadaan seperti ini, hamzah wasalnya bukan sekedar dibuang secara lafaz, bukan. Namun apa? Namun terjadi mad. Nah, di sini kita katakan apa ya? Dikatakan, dikatakan dalam tulisan hamzah wasal berubah menjadi hamzah qat'i. Ini ya. Hamzah wasal di sini al-amiru, yang tadinya hamzah wasal dikatakan berubah menjadi hamzah qat'i. Yaitu apa? Yaitu hamzah istifham tadi. Kemudian di atasnya dikasih tanda mad. Al-amiru, al-amiru qa'im, artinya apakah pemimpin itu berdiri? Ya, panjang. Al-amiru qa'im, ada mad. Al-amiru qa'im, kalau tadi al-amiru qa'im, pemimpin itu berdiri. Kalau yang ini al-amiru qa'im, apakah pemimpin itu berdiri? Nah, kita lanjutkan lagi ke buku. Di dalam Al-Quran atau pada Al-Quran, hamzah wasol berubah menjadi mad secara lafad. Yaitu apa? Hamzah wasol dibaca mad. Allah Ta'ala berfirman, Qul Allah, Qul Allahu adina lakum. Katakan apakah Allah memberi izin kepada kalian. Nah, itu ya yang dalam bacaan Al-Quran, dalam bacaannya, Qul Allahu adina lakum. Dalam bacaan yang ada tanda panah, seperti yang di papan tulis berarti. Iya enggak? Nah, atau dalam ayat berikutnya, Qul adzakaraini harroma. Nah, dalam bacaan seperti yang Bapak tulis, yaitu apa? Ditulis mad. Al-ana waqad asaita qablu. Dalam bacaan seperti yang Bapak tulis. Maksudnya apa? Dalam Al-Qur'an sama dengan yang kita bahas. Dalam bacaannya sama. Yaitu ketika hamzah qat'i masuk pada hamzah wasol, yang hamzah wasolnya berupa al, maka berubah menjadi mad. Itu maksudnya. Hamzah qat'i masuk pada kata yang berhamzah wasol, yang hamzah wasolnya berupa al di sini, khusus hamzah wasol berupa al, maka berubah menjadi mad. Hamzah istifham termasuk hamzah qat'i bukan? Hamzah qat'i kan? Hamzah istifham termasuk hamzah qat'i. Karena hamzah qat'i itu semua pada huruf kecuali al, gitu kan? Hamzah qat'i itu semua yang ada, semua hamzah yang ada pada huruf yang berawalan hamzah atau yang memiliki yang berawalan hamzah kecuali al. Kan gitu. Maka kita katakan hamzah qat'i yang masuk pada kata yang yang beral. Maka ketika itu alnya, al hamzah wasolnya berubah menjadi mad, yaitu berubah menjadi hamzah qat'i yang dibaca mad, berubah menjadi hamzah qat'i yang dibaca mad. Nah, dalam Al-Qur'an perbedaannya dari sisi tulisan saja, namun dalam bacaan sama. 6. Ya, yang B kita coba baca. Berubah menjadi hamzah qat'i. Berubah menjadi hamzah qat'i. Hamzah wasal berubah menjadi hamzah qat'i. Yang A tadi apa? Berubah menjadi alif atau mad, ya. Yang A, hamzah wasal berubah menjadi alif atau mad. Sekarang hamzah wasal berubah menjadi hamzah qat'i. Hamzah wasal berubah menjadi hamzah qat'i pada keadaan berikut ini. Pertama pada lafzul jalala, lafadz Allah. Jika diawali oleh huruf nida, huruf panggilan. Nah, contohnya ya wahai, diartikan wahai gitu ya. Ya Allah. Nah, lafzul jalala Allah beral ya. Nah, untuk perhatikan. Nah, Allahu, kalau kemasukan wawu menjadi wallahu gitu kan? Kalau wawunya huruf kosam menjadi wallahi. Berarti hamzah wasal di sini enggak dibaca. Ya, wallahu, wallahi enggak dibaca. Namun ketika kemasukan ya, hamzah wasalnya dibaca. Kenapa? Karena dia berubah menjadi hamzah qati. Ya Allahu, ya Allahu. Nah, itu maksudnya. Berarti di sini hamzah wasal pada lafzul jalala Allah berubah menjadi hamzah qat'i ketika lafzul jalala Allah dipanggil. Ketika lafzul jalala Allah dipanggil. Kemasukan huruf nida. Ya Allah, wahai Allah. Dua, pada al-ma'rifat atau lainnya, maksudnya al yang memiliki arti isim itu menjadi ma'rifat, atau bisa juga al tersebut ketika kemasukan al bukan menunjukkan kepada al ma'rifat seperti al zaida gitu ya, atau al istighraqiyah. Nah, itu kalau al ma'rifat seperti kitabun menjadi al kitabu, atau al zaida yazidu menjadi al yazidu misal, atau alnya al jinsiyah insanun menjadi al insanu. Nah, itu. Nah, di sini al di sini semuanya hamzah wasal, semua al di situ hamzahnya berupa hamzah wasal. 6. Pada al ma'rifat atau lainnya, jika dikehendaki lafadznya, hanya dikehendaki lafadz al tanpa isimnya, seperti pada ucapan isim al an-nakiratu takbalu dukhulu al. An-nakiratu takbalu dukhulu al. Nah, alnya dibaca jelas enggak? Jelas. Kalau alnya di sini masih hamzah wasal, kita baca an-nakiratu takbalu dukhulul. Nah, jadi gitu kan, dukhulul. Kalau di sini kita katakan dukhulu al. Al. Nah, di sini alil ahdiyatu wa alil jinsiyatu. Nah, gitu kan? Atau kalau dibaca qat'i al ahdiyatu dan al al-jinsiyatu. Nah, kalau kita dibaca wasol, alil ahdiyatu wa alil jinsiyatu. Nah, berarti al di situ hamzanya hamzah apa? Pada al ketika lepas dari kata, hamzanya hamzah qat'i. Andai kan dibaca wasol, maka kita akan membacanya al al-ahdiyatu wal al-jinsiyatu. Nah, gitu kan? Nah, syahidnya al ketika dilepas dari kata dia berubah menjadi hamzanya hamzah qat'i dan ditulis ditulisnya begini. Ditulis hamzah alif di atasnya dikasih kepala ain. Al. Nah, ditulis gitu. Ditulis dalam bentuk apa? Hamzah ditulis di atas alif atau alif di atasnya dikasih kepala ain, al. Ketika lepas dari kata, tapi ketika masuk dalam kata, contohnya kitabun, kita kasih al. Nah, begini kita tulis al kitabu, yaitu apa? Ditulis dalam bentuk alif, hamzah wasl dalam bentuk alif, tidak boleh dikasih kepala ain di atasnya ataupun di bawahnya. Beda kan ya? Nah, beda ya. Berarti ketika al itu lepas dari kata, ditulis dalam bentuk alif yang di atasnya dikasih kepala ain atau hamzah, lalu lamnya kita sukun al. Gitu. Nah. Tiga, pada isim yang berhamzah wasol yang dijadikan nama. Isim yang berhamzah wasol yang dijadikan nama, maka hamzah wasolnya berubah menjadi hamzah qati. Contohnya jaa intisorun. Enggak boleh antum mengucap jaantisorun. Jaantisorun. Kenapa? Karena hamzah wasolnya berubah menjadi hamzah qati. Maka kita katakan jaa intisorun. Telah datang bapak intisor. Intisor ini nama laki-laki. Kalau intisor nama perempuan, kita katakan datang jaat intisorun, yaitu datang ibu intisor. Namun di sini intisor kita niatkan ke laki-laki, jaa intisor. Atau contoh lainnya yaumul itsnin. Yaumul itsnin, isnani. Termasuk hamzah wasl enggak? Kalau bukan hari ya, kalau bukan nama. Isnani dan isnani dan isnatani. Hamzahnya hamzah apa? Isnani dan isnatani. Ismun, istun, ibnun, ibnatun, ibnumun, imru'un, imru'atun, isnani, isnatani. Imanullah. Hamzah wasol. Hamzah wasol ya. Itu kalau marfu dibaca alif isnani dan isnatani. Kalau mansub atau majrur kita baca isnaini, isnataini. Ya, kalau alif kan ketika marfu isnani dan isnatani, ketika mansub atau majrur kita katakan isnaini atau isnataini. Nah, berarti hamzah pada isnen apa? Hamzah wasal pada isnen atau hamzah wasal. Gitu ya. Nah, sekarang hamzah wasal pada isnen dijadikan sebagai nama. Maka dia berubah menjadi hamzah qat'i. Jaa yaumul itsnin. Cuman kalau isnen di sini dikasih al ya. Ketika dijadikan isnen di situ hari dikasih al. Al isnain. Yaumul itsnin, yaum mudhof, isnen mudhof ilai. Kenapa dibaca ya? Karena dia mudhof ilai itu majrur. Apa tanda jirnya? Ya, pengganti dari kasroh. Nah, gitu kan? Yaum mudhof, isnen mudhof ilai. Nah, syahidnya di situ isnain hamzah yang tadi sebelumnya dia tuh hamzah wasol berubah menjadi hamzah qat'i. Andai kan dia tuh hamzah wasol, maka kita baca apa? Yaumul itsnaini. Andai kan hamzah wasol kita baca yaumul itsnaini. Yaumul itsnaini. Nah, itu ya. Yaumul itsnaini. Kenapa? Karena hamzah wasol pada al dibuang dalam ucapan. Dibuang dalam ucapan, lalu lamnya yang tadinya sukun dikasroh menjadi yaumu lisnaini. Itu kalau isnainnya hamzah wasol, namun karena isnainnya sekarang berubah menjadi hamzah to, karena isnainnya sekarang berubah menjadi hamzah qati, maka kita baca yaumul isnaini. Yaumul isnaini. Bisa dimengerti ya? Apa ditulis apa tulis? Enggak perlu tulis apa tulis. Dimengerti? Nah, sekarang empat, pada darurat syair. Artinya apa? Hamzah wasol berubah menjadi hamzah qat'i ketika pada tulisan syair atau pada bacaan syair. Seperti ucapan penyair, kullu sirin jawazal isnaini, jawazal isnaini sya. Wa qulu ilmin laysa fil qirtasi dha. Nah, di situ syahidnya apa? Al isnaini. Isnaini itu di situ asalnya hamzah wasal berubah menjadi hamzah qat'i karena pada darurat syair berkaitan dengan apa? Syair. Karena syair itu butuh kepada wazan dan timbangan yang serasi, sehingga karena keserasian wazan dan timbangan ini menghendaki hamzah wasal berubah menjadi hamzah qat'i. Nah, setiap rahasia yang melampaui, maksudnya diketahui lebih dari dua orang, maka menjadi tersebar, bukan rahasia lagi. Dan setiap ilmu yang tidak ditulis di kertas menjadi hilang. Yaitu antum mendapatkan faedah, antum tidak berusaha mengikatnya dengan tulisan. Maka apa? Maka lambat laun atau dengan waktu, dalam waktu tertentu menjadi hilang, lupa, hilang atau lupa. Nah, barakallahu fikum. Termasuk membeli buku itu diantara usaha untuk mengikat, ya. Karena kalau dahulu mungkin bisa jadi ulama zaman dahulu menyampaikan, murid menulis apa yang bisa dia tulis, kemudian tulisannya setelah selesai ditunjukkan ke gurunya, ini yang saya tulis untuk diperiksa benar salah dan sebagainya gitu. Nah, kalau ini sang pengajar atau sang guru sudah membuat tulisan atau sudah ada tulisan yang jadi, antum tinggal menyimak dan membaca. Nah, barakallahu fikum. Dan tidak menutup kemungkinan untuk menulis juga. Kenapa? Karena bisa jadi ada faedah-faedah yang enggak ditulis di buku, ya. Faedah-faedah yang enggak ditulis di buku sehingga perlu untuk ditulis. Nah, barakallahu fikum. Al ajru ala hasab ala qadri nasib, nasib ala qadri nasibiki. Rasulullah pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, pahala itu sesuai dengan kadar susah payahnya engkau. Artinya semakin kita itu susah payah dalam melakukan amalan pekerjaan perbuatan tertentu, maka di situ semakin besar pahalanya. Namun kesusahan yang tidak dibuat-buat, dalam artinya apa? Kesusahan yang memang sewajarnya didapatkan ketika seorang itu melakukan amalan itu. Contohnya misalkan puasa. Puasanya orang yang sambil melakukan aktivitas tertentu lebih bersusah payah daripada orang yang duduk-duduk di rumah. Namun memang dia itu enggak buat-buat aktivitas, memang dia harus aktivitas. Sehingga dia sambil aktivitas sambil puasa. Berbeda dengan orang yang saya ingin mendapatkan pahala besar sehingga saya ingin kesusahan dalam puasa. Ya, kemudian dia berjemur di terik matahari. Berjemur dalam waktu berjam-jam supaya saya kehausan, kesusahan puasa saya sehingga bertambah pahala. Nah, kalau seperti itu bukan kesusahan yang wajar, ya. Nah, itu namanya menyusahkan diri sendiri, takaluf. Nah, artinya kesusahan yang sewajarnya ketika seorang itu melakukan amalan tertentu dia mendapatkan banyak kesusahan. Bisa jadi amalannya sama namun beda antara satu orang dengan orang yang lain pahalanya. Kenapa? Karena apa? Yang itu mungkin dia melakukannya dengan susah payah untuk bisa melakukan amalan itu, yang sementara yang satu lagi tidak sampai melakukannya dengan susah payah. Nah, barakallahu fikum. Dan pahala amal kebaikan itu sangat tergantung pada keikhlasan, mutaba'ah, kemudian jerih payah dalam mengamalkan, ya, sejauh mana dia mendapatkan kesusahan, termasuk juga jenis amalan yang dikerjakan, amalan apa yang dikerjakan. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Yang tanbihat yang C dihapusnya hamzah wasal, insyaallah akan kita baca pada kesempatan mendatang, pekan depan insyaallah. Nah, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, ya, lewat langsung atau lewat grup atau yang semisalnya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kadang kita jawab langsung di grup atau Jabri, atau kadang kita jawab lewat taklim. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.